lagu tenang. Ciptaan Vildan untuk okay. Isdahlia. Lu jangan ganggu Cicing. Sana-sana minggir-minggir. Semua tenang. Minggir dong, minggir-minggir. Iya Allah. Vildan main. Aduh gua deg-degan. Ya Allah. Dengar suara gitarnya aja gue. Oh. Setiap langkah kakiku menyusuri hidupku yang sepi. Setiap waktu karena kamu, setiap hari ku lalui tanpa hadirnya dirimu dalam hidupku. Selalu mengingatmu. Aduh. Oh, teteh, kaca-kaca. Oh, udah.